من القرآن. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Apa gunanya sebuah kenikmatan jika seandainya ujung-ujungnya adalah kesengsaraan? Apalagi kesengsaraan tersebut adalah neraka jahanam yang abadi. Apa nikmatnya ketenaran sesaat jika seandainya mewariskan kehinaan seumur hidup? Kita tidak membutuhkan telur ayam hari ini hanya sebentar untuk melepaskan kepastian besok pagi kita mendapatkan ayam. Kita tidak akan membutuhkan telur hari ini untuk melepaskan kepastian besok kita mendapatkan sapi. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Umar ketika beliau sedang mengila istrinya dan beliau i'tizal menyendiri selama sebulan penuh lebih dan tidak diizinkan masuk kecuali orang-orang tertentu. Masuklah Umar. Umar masuk. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah terbangun. Ketika terbangun dilihat punggung Rasulullah SAW berbekaskan tikar yang beliau tidur di atas tikar tersebut. Umar menangis, "Ya Rasulullah, saya sudah pergi ke Raja Kisra dan Kaisar dan mereka mendapatkan dunia. Engkau Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, engkau memperlakukan diri engkau seperti ini?" Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Jawaban yang sangat luar biasa. Mendapat pelajaran sepanjang abadi Umar. Atardawna ya Umar. Anna lahumud dunya walana al-akhirah. Apakah engkau tidak rela wahai Umar? Bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat.